najan kagandrung sar gunung najan duriat sajagat kadeget nunyang repage akhirna urang teu bisa bisa peka saha peka urang mana lain anjen, lain agang.